Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur dengan kita diberikan kemudahan untuk mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan, di dalam beribadah kepada Allah, di dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala satu sisi dan sisi yang lainnya dalam rangka kita menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa dan pelanggaran. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di nuskhah kita di halaman 38 tentang pasal yang menjelaskan jenis kedua dari atsba'us su'ada, na'usani minal atsba'is su'ada, macam yang kedua dari para pengikut yang berbahagia, di mana ketika membahas awal al-atsba'us su'ada, pengikut-pengikut yang berbahagia, kata Imam Qayyim rahimahullah taala, ammal atsba'us su'ada fa'nau'an. Para pengikut yang berbahagia itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah hukmul istiqlal, atsba lahum hukmul istiqlal. Para pengikut yang memiliki hukum tersendiri, terpisah secara hubungan nasab, hubungan kekeluargaan tidak ada antara orang yang diikuti dengan orang yang mengikuti. Itu jenis yang pertama, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti generasi para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, dengan catatan mengikut mereka dengan ihsan, dengan cara yang baik. Dan sudah dijelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus, banyak faedah yang beliau sebutkan. Sekarang kita masuk jenis yang kedua. Qala rahimahullahu taala, wa amman nausani minal atsba'is su'ada, adapun jenis yang kedua dari pengikut-pengikut yang berbahagia, fahum atsba'ul mu'minin min durriyatihim, mereka adalah pengikut orang-orang yang beriman dari kalangan anak keturunan. Nah, jadi ada hubungannya. Sebagai anak keturunan mereka. Alladzina lam yasbut lahum hukmut taklif fi dari dunya, yaitu orang-orang yang belum ditetapkan untuk mereka hukum beban syariat. Artinya anak keturunan yang belum mukallaf, belum baligh. Nah, karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bagi mereka ada tiga golongan yang rufi'al qalam an salasah, diangkatnya pena, belum ditetapkan pahala maupun dosa, belum ditetapkan untuk mereka wajib maupun haram bagi mereka. Nah, dari tiga golongan, di antaranya adalah as-sobi hatta yahtalim, anak kecil hingga dia baligh. Nah, anak kecil hingga baligh. Nah, mereka ini nanti nasib mereka itu bagaimana di akhirat? Nah, nasib keturunan orang-orang yang beriman yang mereka belum mukallaf, sehingga mereka itu belum tergolong orang yang punya bekal amal. Belum tergolong orang yang memiliki amalan, karena belum mukallaf, belum terkena beban syariat mereka. Alladzina lam yasbut lahum hukmut taklif fidari dunya, orang-orang yang mereka belum ditetapkan sebagai mukallaf di negeri dunia ini. Wa innamahum ma'abaihim taba'un lahum. Jawabannya, mereka sesungguhnya adalah bersama orang tua mereka. Nah, bersama bapak-bapak mereka, taba'un lahum, mengikuti bapak-bapak mereka. Nah, inilah berarti yang disebut atsba'ul mu'minin min durriyatihim, pengikut ke orang-orang yang beriman dari kalangan anak keturunan yang dimaksudkan yang belum baligh. Maka nanti nasib mereka di akhirat digabungkan dengan orang tuanya dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, dan ini merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang Allah taala berikan agar orang-orang yang beriman semakin sempurna kebahagiaannya, karena mereka tidak khawatir terhadap anak-anak mereka yang belum punya bekal amal. Adapun kalau sudah baligh masing-masing, nah, sudah terkena beban syariat. Ikhwan fi din azanillahu wa iyyakum. Sudah mulai ditetapkan bagi dia pahala kalau dia berbuat taat, dan ditetapkan bagi dia dosa manakala dia berbuat maksiat. Sudah berlaku untuk dia, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Nah, berlaku bagi dia, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sharran yarah. Nah, dan ayat-ayat yang lainnya yang menetapkan al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya masing-masing. Nah, adapun anak keturunan yang belum ditetapkan untuk mereka beban syariat, belum mukallaf, belum baligh, maka nanti digabungkan dengan kedua orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengikuti orang tuanya dalam hal keimanan. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, dan ini dalilnya Surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum durriyatuhum biimanin alhaqna bihim durriyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatun biimanin, yang mengikuti mereka anak keturunan mereka dalam keimanan, alhaqna bihim, maka kami akan gabungkan mereka durriyatahum. Kami akan gabungkan kepada mereka anak keturunan mereka tersebut. Wa ma alatsnahum min amalihim min syai. Dan kami tidak akan mengurangi mereka, yakni bapak-bapak mereka, dari amalan mereka sedikit pun. Tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan orang-orang tua mereka, sedangkan anak keturunannya digabungkan dengan orang tuanya. Kullu mri'in bima kasaba rahin, maka masing-masing orang akan terikat dengan apa yang dia kerjakan, dengan yang dia usahakan. Naam. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dalam ayat ini, tentang ayat ini, ahbara subhanahu annahu al-haqa durriyata bi abaihim fil jannah. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya Allah Ta'ala akan menggabungkan kepada bapak-bapak mereka durriyatahum, ad-durriyata, Allah Ta'ala akan menggabungkan anak keturunan kepada bapak-bapak mereka di surga. Nah, akan menggabungkan anak keturunan dengan orang tuanya yang beriman di surga. Kama atsba'ahum iyyahum fil iman, sebagaimana keturunan mereka telah mengikuti mereka dalam hal keimanan. Dalam hal keimanan. Naam. Walamma kana dzurriyatu la'amala lahum yastahiquna bihi tilka darajat. Manakala anak keturunan tidak memiliki amalan yang mereka berhak dengan amalan tersebut untuk mendapatkan derajat kedudukan keutamaan di surga. Nah, jadi Allah Ta'ala akan gabungkan kepada orang tua tentang anak keturunan mereka nanti di surga, padahal anak keturunan itu belum punya modal amalan yang bisa mengantarkan ke tingkat derajat di surga tersebut. Namun Allah Ta'ala maha murah, Allah Ta'ala maha rahmah, kasih sayangnya Allah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan untuk memberikan kenikmatan dan ketenangan kepada orang-orang yang beriman, maka anak-anak keturunan mereka akan Allah Ta'ala gabungkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan atba'us su'ada, pengikut-pengikut yang berbahagia. Bagaimana tidak? Orang dia belum punya amalan, belum mukallaf. Namun nanti dimasukkan dalam surga, dipertemukan dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya tingkat derajatnya tinggi, ya anak keturunannya ngikut, mendapatkan derajat yang tinggi pula. Karena digabungkan. Ini ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Maha rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma alatsnahum min amalihim min syai." Bersamaan dengan itu, Allah Ta'ala berfirman, "Kami tidak akan mengurangi amalan bapak-bapak mereka tersebut sedikit pun." Orang tuanya tidak dikurangi amalannya. Artinya kalau modal amalannya orang tuanya itu mengantarkan kepada derajat yang tinggi, ya tidak akan dikurangi, tetap mendapatkan derajat yang tinggi. Kemudian anak keturunannya digabungkan. Nah, bukan kemudian karena anak keturunan kamu belum punya amalan, sedangkan amalanmu kamu banyak, maka amalan kamu dikurangi, kasihkan anak keturunan. Enggak. Amalan kamu tetap, wahai orang tua. Adapun anak-anak kamu yang belum punya amalan, kami gabungkan dengan kalian di surga, sesuai dengan derajat yang kalian dapatkan di surga. Nah, ini maknanya ayat ini. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Wadhamir a'id ilal ladzina amanu. Wa ma alatsnahum hum, di situ dhamirnya kembalinya kepada orang-orang yang beriman. Ai artinya wa ma naqasnahum syai'an min amalihim, kami tidak akan mengurangi bagi orang-orang yang beriman tersebut sedikit pun dari amalan mereka. Dulu mereka punya amalan salat, punya amalan zakat, punya amalan puasa, punya amalan taklim, mengaji, punya amalan menegakkan sunnah, punya amalan ta'awun, punya amalan berbagai amalan-amalan soleh, itu enggak dikurangi. Diberi pahala ganjaran, nah, sebanding dengan amalannya, bahkan Allah Ta'ala lipatkan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian anak keturunannya yang belum punya amalan, nah, jangan khawatir, digabungkan dengan orang tuanya. Betapa bahagianya orang tua, naam, bertemu dengan anak-anaknya di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal rafa'na dzurriyyatahum ila darajatihim, bahkan kami angkat derajat anak keturunan mereka ke derajat orang tua tersebut. Ma'at taufiyatihim ujuro a'milihim, bersamaan pahala amalan mereka itu dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikurangi sedikit pun. Nah, falaisat manzilatu manzilata man lam yakun lahu amal. Maka kedudukan mereka, anak keturunan, bukanlah kedudukan orang yang tidak memiliki amalan. Bal wafainahum ujurahum, bahkan kami lengkapkan, kami penuhi secara lengkap sempurna untuk mereka pahala mereka. Wa alhaq nabihim durriyatahum, dan kami gabungkan bersama mereka anak keturunan mereka. fauqa ma yastahiqunahu min a'malihim, melebihi hak yang mestinya mereka dapat dari amalan-amalan anak keturunan itu. Karena kalau secara amalan anak keturunan belum punya amalan, mestinya enggak dapat derajatnya seperti orang tua yang sudah punya amalan. Nah, namun ketika orang tuanya memiliki amalan-amalan yang dengan itu Allah Ta'ala berikan pahala surganya Allah, anak-anak keturunan yang belum memiliki amalan itu karena belum balig, belum mukallaf, digabungkan dengan orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Menguatkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita baca tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau menerangkan ayat ini, wa hadza min tamami na'imi ahli jannah. Ini termasuk kesempurnaan nikmat penduduk surga. An alhaqallahu bihim dzurriyyatahum alladziina taba'uuhum biiman, di mana Allah Ta'ala akan gabungkan kepada mereka anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam hal keimanan. Ai alladziina luhuquhum bil iman as-sadir min abaihim, yaitu orang-orang yang akan tergabung kepada mereka. Naam, yang mengikuti mereka dengan keimanan yang datangnya dari yang didahului oleh bapak-bapak mereka. Naam. Fasaratid dzurriyyatu taba'an lahum bil iman, maka jadilah anak keturunan itu mengikuti orang tuanya dalam hal keimanan. Wa min babi aula idza taba'athum dzurriyyatuhum biimani masadir minhum anfusihim fa haula al-madkurun yalhaquhumullahu bimanazili abaihim fil jannah. Terlebih lagi kalau anak keturunan itu mengikuti orang tua dalam hal keimanan, memang sudah muncul dari diri-diri mereka. Naam. Fahaulail madkurun, maka mereka orang-orang yang disebutkan di sini Allah Ta'ala gabungkan bimanazili abaihim, digabungkan pada kedudukan orang tua mereka fil jannah, di surga. Wa illam yablughuha, sekalipun anak keturunan itu secara derajat sebenarnya belum nyampe. Naam, dengan derajat orang tuanya. Jazaan li abaihim, sebagai balasan untuk orang tua mereka. Karena ini termasuk usaha orang tua. Wa ziyadatan fi thawabihim, dan sebagai tambahan dalam pahala mereka. Wa ma dzalika la yanqusullahu aba'a min a'malihim syai'at. Seiring dengan itu Allah Ta'ala tidak mengurangi orang tua itu amalannya sedikit pun. Tidak mengurangi amalan orang tua sedikit pun. Nah, demikian terangkan oleh beliau Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan selanjutnya, summa lamma kana hadzal ilhaq fi thawab wa darajati fadla min Allah, fa rubbama waqa'a fil wahm anna ilhaq dzurriyyati aidun hasilun bihim fi hukmil adl, fa idaktasabu sayyi'atin aujabat uqubatan kana kullu amilin rahinan bikasbihi la yata'allaku bighairihi minhu syai'un. Sekarang beliau menjelaskan lafaz ayat berikutnya, yakni kullum ri'im bima kasabat bima kasabarohin. Setiap orang masing-masing akan terikat mempertanggungjawabkan apa yang dia amalkan, yang dia lakukan. Kata beliau, manakala penggabungan antara anak keturunan kepada orang tua di surga, fis sawab wa darajat, dalam hal pahala dan derajat. Perhatikan penggabungan ini dalam hal pahala dan derajat. Pahala orang tua dan derajat orang tua di surga juga didapat oleh anak-anak keturunan tadi, digabungkan. Fadla min Allah, sebagai keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini bisa saja terjadi kesalahpahaman, yaitu difahami bahwasanya penggabungan anak keturunan akan juga berlaku fi hukmul adl, dalam penetapan keadilan, dalam konteks berarti juga ke dalam perkara dosa. Nah, akan difahami demikian nantinya. Ya, ini berarti anak keturunan yang orang tuanya berdosa, anak keturunannya juga dong akan merasakan dosa juga. Orang tuanya yang disiksa, anak keturunannya juga ikut disiksa juga dong. Maka kata beliau, nah, ini bisa difahami demikian yang menjadi kesalahan, sehingga ketika mereka orang tua itu iktasabu syai'at, melakukan kejelekan, aujabat ukubah, mengharuskan untuk mendapatkan siksa. Kana kullu amilin rohinan bikasbihi. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, bahwasanya dalam hal konteks ukubah, hukuman karena dosa, maka berlakulah ayat Allah Subhanahu wa taala di akhir, ditutup dengan kullum ri'im bima kasabarohin. Masing-masing orang akan terikat dengan amal perbuatannya masing-masing. Artinya, kana kullu amilin rohinan bikasbihi. Setiap orang itu akan menanggung akibat dari perbuatannya. Nah, bertanggung jawab dengan usahanya masing-masing. La yata'allaku bighairihi minhu syai', maka hal itu tidak ada kaitannya dengan orang lain sedikit pun, termasuk anak keturunan enggak akan kena. Kalau orang tuanya misalnya melakukan dosa, tidak berlaku seperti tadi dalam hal pahala dan derajat. Kalau dalam hal pahala dan derajat, anak keturunan akan digabungkan dengan orang tuanya, orang-orang tuanya yang beriman. Sekarang orang tuanya yang beriman, ternyata dulu di dunia dia melakukan dosa kemaksiatan, sehingga mendapatkan siksa dulu. Apakah anak turunannya juga akan mendapatkan siksa? Tidak. Dalam hal ini berlakulah kullum ri'im bima kasabarohin, masing-masing orang akan mendapatkan untuk bertanggung jawab, nah, terikat dengan apa yang dia telah amalkan. Dalam hal dosa, satu orang tidak menanggung dosa orang lain. Nah, fal ilhaqul madkur innama huwa fil fadli was sawab la fil adli wal iqab. maka penggabungan antara anak keturunan kepada orang tuanya yang disebutkan itu tadi hanyalah pada perkara keutamaan dalam perkara pahala, bukan dalam hal balasan dosa dan hukuman. Wa hadza wa nahwuhu min asraril Qur'an wa kunuzihi. Semisal ini dan hal ini dan yang semisalnya ini termasuk rahasia Al-Qur'an. Dan kedalaman makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Perhatikan, kenapa tadi di awal ketika di walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai', kemudian ditutup oleh Allah kul wa kullu mri'in bima kasaba rahin. Inilah sisi rahasianya. Kandungan yang mendalam dari ayat Al-Qur'an. Dalam hal konteks pahala, keutamaan, darajat yang didapat oleh orang tua di surga, ternyata anak keturunan yang belum punya amalan digabungkan kepada mereka. Ya. Adapun dalam hal dosa yang itu akan mendapatkan keadilan, mendapatkan berupa siksa, hukuman, ini tidak berlaku. Ini hubungannya antara akhir ayat dengan awalnya, supaya tidak disalahfahami. Allati yahtassullahu bifahmiha man sya'a, yang Allah Ta'ala memberikan kekhususan untuk memahami hal seperti ini, siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Semoga kita termasuk bagian hamba Allah yang dikehendaki untuk memahami kandungan yang mendalam, rahasia dari Al-Quran ketika kita mengkajinya. Ini kalau enggak dikaji, enggak paham sedetail ini masalahnya. Kalau enggak ngaji, apa hubungannya awal ayat dengan akhir ayat? Ini termasuk bagian dari nikmatul ilmi wal fahmi. Nikmatnya ilmu dan pemahaman. Yang demikian itu adalah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kemudahan untuk senantiasa bisa menambah ilmu, menambah pemahaman terhadap agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu menjadi alamatun khairiyah, alamat yang baik bagi seseorang. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Ta'ala fahamkan padanya agama ini. Qala rahimahullah ta'ala faqad tadammanat hadhil ayatu aqsamal khalaik kullihim su'ada'ihim wa asqiya'ihim. Maka ayat-ayat ini tadi dari pembahasan awal, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, sampai pada pembahasan ayat ini, ini tentang ayat-ayat su'ada, atba'u su'ada, pengikut-pengikut yang berbahagia. Yang sebelumnya dibahas ayat-ayat yang askia, atsba'us al-askia, pengikut-pengikut yang celaka. Sebelumnya. Kesimpulannya, ayat-ayat ini semuanya tadi, alhamdulillah, bagi yang ikut dari pembahasan awal, bisa nyambung. Yang belum ikut, bisa dengar rekamannya. Jangan paham. Kenapa? Karena ini nanti bicaranya larinya ke kita masing-masing. Posisi kita itu di mana? Apakah termasuk ajba'ul asqiya, pengikut-pengikut yang celaka, ataukah al-ajba' as-su'ada, pengikut-pengikut yang berbahagia? Naam. Ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Karena umatnya Rasul alaihi salatu wasalam sejak zamannya para sahabat sampai akhir zaman, semuanya itu konteksnya mesti tidak keluar dari pengikut. Dia itu mengikut, mau ngikut yang mana tinggal begitu saja. Nah, mau ngikut yang mana gitu. Mau ngikut jalannya sabilullah, jalannya Allah, atau sabilus syaitan, jalannya syaitan. Masing-masingnya sudah ada juga figur-figur yang diikutin. Mau mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat, ataukah mau mengikuti jalannya orang-orang yang celaka, yang menentang Rasulullah, yang menentang para sahabat, yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah, tidak mengikuti jalannya sahabat. Nah, yang itu mereka ajba'ul asqiya. Kata beliau, faqatadammana hadhil ayatul aqsamal khalaiqi kullihim su'ada'ihim asqiya'ihim. Maka ayat-ayat yang sudah lewat ini mengandung macam ragamnya makhluk manusia ini, semuanya yang berbahagia maupun yang sengsara atau celaka. As-su'ada al-majbu'in wal ajba, baik itu su'ada yang berbahagia dari kalangan orang yang diikuti maupun yang ngikutin, dan juga al-asqiya al-majbu'in wal ajba, begitu juga orang-orang yang celaka, baik yang dia diikuti maupun yang ngikutin. Sudah diterangkan dalam ayat-ayat itu semua tadi yang sebelumnya kita bahas dari beberapa pertemuan. Nah, karena ini pembahasannya ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum berkaitan dengan bab kitab ini, ya, yaitu dalam kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah itu Zadul Muhajir ila Rabbi, itu bekal orang yang berhijrah menuju Allah, hijrah menuju Allah, hijrah mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, jalannya Rasul untuk hijrah menuju Allah diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, humus su'ada, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Adapun di luar itu, yang tidak masuk kategori itu, humul asqiya, mereka adalah orang-orang yang celaka. Rinciannya di ayat-ayat yang kita sudah kaji beberapa kali pertemuan. Nah, ini kesimpulannya. Fa'alal akilin nasihi li nafsihi ayang duro min ayi aksa min hu. Perhatikan kata beliau, maka wajib sudah semestinya bagi orang yang berakal, yang menasehati untuk dirinya kebaikan, untuk menginginkan dirinya yang baik, hendaknya dia memperhatikan dari jenis mana dia, termasuk kategori yang mana dia ini. Naam. Wala yaktarru bil adah wa yuhlida ilal batalah. Jangan tertipu dengan kebiasaan yang mengalir sehari-hari di lingkungannya, pergaulangannya dengan orang-orang, wes pokoknya hidup ya sebegini beginilah, jalan seperti. Jangan. Nah, harus kamu perhatikan kamu posisinya di mana. Itu nanti akan menjawab nasib kamu. Itu. Posisi kamu itu sebagai ajba'u su'ada atau ajba'ul asqiya, perhatikan. Jangan kemudian pokoknya jalani hidup, kerja-kerja, nanti pulang kerja makan, pulang makan istirahat, habis itu gini-gini, sudah hari-hari begitu aja seperti kebiasaan. Nah, gak ada progres program hijrah menuju Allah, hijrah melalui jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat, enggak ada pedulinya. Piye gitu loh. Jangan. Nah, kamu menginginkan untuk diri kamu kebaikan, kebaikan yang hakiki yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya, atau yang semu, yang menipu. Yang sementara kamu jalani ini, kamu inginnya enak-enak saja, es. Yang penting biasa-biasalah menjalani hidup, enjoy, enak aja udah. Gak peduli kemudian apa jalan yang kamu tempuh ini. Posisi mana kamu ini letaknya? Kategori yang mana kamu ini? Kamu kok gak peduli? Jangan. Walayak taru bila ada. Jangan kemudian kebiasaan sehari-hari kamu jalani dengan orang-orang keumumannya kamu, itu menjadi patokan. Harus patokannya jelas, jalannya jelas, orang yang diikuti jelas. Nah, nanti arahnya juga jelas, nasibnya juga jelas. Ini program-program hidup. Nah, wayuhlida ila batalah, dan jangan kemudian terus-menerus malas, terus-menerus jadi pengangguran. Ini pembahasannya sudah lewat ini. Pengangguran yang fatal, yang betul-betul ngeri. Nah, itu pengangguran yang tidak mau usaha mengerti jalan kebenaran, jalan petunjuk. Tidak mau belajar agamanya Allah. Awalnya prinsipnya gini, es, ngaji, belajar, biasa-biasa aja lah. Gak usah mendalam-mendalam. Ini omongan siapa? Belajar agama gak mendalam-mendalam. Harus didalami sedalam-dalamnya. Cuman mendalaminya dengan cara yang benar. Rujukannya benar. Sumbernya benar. Naam. Jalur ilmunya, secara keilmiahannya, keakuratannya dibuktikan secara ilmiah dengan kuat dan benar. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ini kekeliruan orang sekarang kadang. Jangan terlalu mendalam dalam agama. Nanti kalau mendalam nanti jadi teroris. Loh, yang teroris itu justru dangkal agamanya. Ya, atau dia mendalam tapi salah mendalaminya, jelas. Itu. Ikhwan fiddin azani Allah iyyakum. Dangkal agamanya sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. 6. Yang bacaan mereka lam yujawizu hanazirahum. Ya. Tidak melampaui tenggorokan atau kerongkongan mereka, cuman bacaan di lesan saja karena tidak mendalami tafsir sebagaimana mestinya. Nah, tidak mengkaji hadis dengan penjelasan yang sebagaimana mestinya yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, ulama ahlul hadis, karena sumbernya keliru, sumbernya salah, ngajinya keliru, ngajinya salah, gurunya keliru, gurunya salah, pondoknya keliru, pondoknya salah. Ya sudah. Sudah dinyatakan masalahnya, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khudu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan oleh kalian. Nah, dari mana kalian mengambil agama kalian? Kalau kalian mengambil mempelajari ilmu agama dari sufi, ahli tasawuf, kamu jadi sufi. Kalau kamu ngambilnya dari khawarij, maka kamu terpapar pemahaman radikal teroris khawarij. Begitu, tinggal sumbernya kemana kamu itu. Nah, makanya perhatikan, kamu itu asba'us su'ada atau asba'ul askiya, pengikut-pengikut yang bahagia atau justru pengikut-pengikut yang celaka nantinya. Ini harus resesi. Tepat sudah. Nah, ya. Tepat sudah. Makanya kitab ini bagus. Zadul muhajir ila rabbi, bekal seorang yang hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Teriak-teriak hijrah, teriak-teriak hijrah. Nah, hijrahnya ke N11. Ya keliru. Nah. Ya, bukan hijrah ilal haq itu. Hijrah ilal batil. Bukan hijrah kepada kebenaran, hijrah kepada kesesatan malah. Alhamdulillah. Karena ada orang istilahnya hijrah, hijrah, hijrah, hijrah. Tapi hijrahnya justru bukan ke sunnah, malah ke bid'ah. Bukan ke tauhid, malah ke syirik. Bukan kepada al-haq, malah kepada al-batil. Kenapa? Itu tadi pembahasannya. Nas'Allah salama wal'afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan diri kita dari berbagai mara bahaya, dari berbagai penyakit yang nampak maupun yang tersamar. 6. Selesaikan sekalian. Fa in kana min kismi sa'idin in taqala minhu ila ma fawqahu. Kalau sudah kamu bercermin, kamu sudah koreksi diri, tengok diri kamu bagian yang mana, kalau memang hasilnya kamu termasuk bagian sa'id dari kelompok yang berbahagia, in taqala minhu ila ma fawqahu, maka kamu sekarang berpindah, ya, berpindah ke yang lebih tinggi kedudukannya. Kenapa? Tingkat-tingkat suada itu kan bertingkat-tingkat juga. Berbahagianya itu bertingkat-tingkat. Nah, kalau kamu sudah di jalur yang benar, misalnya, sekarang tingkatkan kualitasnya dan kuantitasnya. Gitu loh. Sebagai ahlu sunnah, secara kualitas ahlu sunnah, kuantitasnya tingkatkan lagi, tambah. Terus demikian. Supaya nanti derajatnya naik, naik, naik. Itu maksudnya. Wa badla juhdahu wa badla juhdihi, dan dia mencurahkan kesungguhannya, segenap upayanya untuk meraih kebahagiaan itu kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Kapan lagi? Ikhwan, kapan lagi? Yang masih punya kekuatannya, masih punya baik kekuatan tenaganya, pikirannya, hartanya, waktunya, tingkatkan, tingkatkan. Nah, ini kita diajak untuk hijrah. Nah, kepada jalan Allah. Wallahu waliyut taufiq wan najah. Dan Allah lah zat yang maha memberikan pertolongan menuju kepada taufik dan kepada kesuksesan. Wa in kana min kismin sakiyin in taqala minhu ilal kismis sa'id. Namun kalau hasilnya ternyata kamu berada di posisi pengikut yang celaka, harus segera pindah untuk ke posisi pengikut yang bahagia. Nah, kalau itu hijrah totalitas. Nah, tinggalkan itu jalan yang menuju kepada kebinasaan dan kecelakaan. Tinggalkan. Hijrah total. Nah, menuju jalan kebenaran, jalan hidayah. Jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijalani oleh beliau dengan para sahabat menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Fi zamanil imkan, di saat waktu masih memungkinkan. Nah, di saat waktu masih memungkinkan untuk pindah. Qabla ayyakul, sebelum dia nanti nyesal, ketika kemungkinan sudah tidak ada, baru dia mengatakan, ya laitani ittakhattu ma'ar rasuli sabila, duhai celakanya aku sekiranya aku dulu mau berjalan, mengambil jalan bersama Rasul. Tapi sudah terlambat. Penyesalan tiada lagi gunanya. Itu, subhanallah. Pembahasan yang sangat bagus beliau. Alhamdulillah selesai. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah pada bab berikutnya akan kita kaji di kesempatan yang akan datang. Bismillahi wa taufiqihi wa inayatihi. Wa nas'allahu salamah wal afiyah wa naktahi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa bidakumullahu.